Malam minggu kita kondangan yuk gogo. Malam minggu kita kondangan yuk gogo. Abang Jainin, abang Jainin jadi pengantin. Dapat bini butuh sampai lupa utang kemarin. Memang udah jodoh biar pendek tapi keren. Orangnya sabar deh. Ada okres rapi jali jeile. Orkes Melayu Bang Mamat rami sekali deh abang. Main lagu joget, main lagu joget, lagu India. Adek jangan forget kita joget dua-dua. Ente boleh joget biar deh aneh yang nyanyi. Ada okres rapi jali jeile. Orkes Melayu Bang Mamat rami sekali deh abang. Main lagu joget, main lagu salte, lagu India. Adek jangan forget, jangan joget seradak seruduk. Kecapean joget ente bisa jatuh duduk. Hup, hup. Dua-dua, biar rapi ya.